jenengan nek sakit ngoten niku nyuwune waras ngeten gene Gusti Allah. Nah ikhtiare ngombe Bio 7. Kuwi M King kuwi lho. Mung kuwi sponsorku kok. Meneng ae Sudarman meneng. Nek sampean ya ora payu sponsore. Esuk nek wis wayahe. Ngene. Ben guyu kok wong-wong iki. Lah, wabahe ilang, penyakite waras, disyahadatke. Anu Kanjeng Sunan mriki wancine paceklik. Repot pados bahan pangan. Ngono. Akhirnya karo para sunan karo para wali dipadoske sembako. Lho bagi-bagi sembako wis ket mulai biyen para wali pejuang agama bagi-bagi sembako menebar kesejahteraan. Wong saiki bagi-bagi sembako pengen dicoblos. Rasa tepuk tangan wong kowe ya dindumi senengen ngono kok. Ora dibagi ya ora gelem milih ngono kok. Halo. Halo. Loh, gara-gara diwaca jopone medun neh udane. Allahumma sholli ala Muhammad. Diteruske mboten? Loh ngantos Jeng Sunan Kalijaga sik Raden Sahid Brandal Lokajaya kuwi lho. Bu. Bu. Mbok direwangi ngerampasi donyane wong sugih-sugih sing dolim-dolim kae. Engko hasilnya dibagi donggone wong sing do kere-kere ngene iki. Dadi sugih-sugih sing kono kae dirampasi bondone terus pemerataan ekonomi dibagike sing kere-kere iki. Kowe ora usah tersinggung. Kowe yen ora kere lungguhmu nang kono. Ora ndongsong nang kono kowe. Tapi sing nang kono kowe ya aja kok terus kemlinti. Apa berarti yang didudukkan di kursi sebelah situ terus luwe apik timbangane sing ndongsong-ndongsong? Bisa jadi dalam pandangan Allah enggak seperti itu, ngono lho. Nah, iki sing tepuk tangan jelas kere iki. Lo boleh jadi dalam pandangan Allah yang sebelah sana dengan yang sebelah sini ini ya lebih jelek yang sini. Jadi ngono ngopo to kok nggo dibedak-bedake? Lah sing pejabat sing sugih ngisor terop undangan khusus VIP. Ngene iki kaya sapi. Panitiae kadang yo nganyelke kok. Lah sing pejabat wong sugih dituntun, najan tekone keri ya manggon ngarep. Ya wong kere ya didongsong-dongsongke. Nyapa ngono wong kere ora usah didongsongke ya ndongsong-dongsong dhewe kok. Ha jajali kowe nang lungguh jejer karo Pak Kapolsek kono, gak geringgingen bokongmu. Ora tawar kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Eh, nek kula panjenengan mboten saged nyuntuk karo mae. Paling entuke ya keramat karo keramut kuwi. Lah yang kita contoh apa? Tata cara dakwahnya. Karena akhir-akhir ini para jamaah mulai ada yang ora wani kodanan golek iup-iupan. Halo para pasukan payung yang saya hormati, metode dakwah yang ditebarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diteruskan oleh salafus salihin, diteruskan oleh para aulia, para wali, diteruskan oleh para kiai, model dakwah yang sejuk dan menyegarkan embora digatekke kok. Sekarang mulai terkikis dengan gaya dakwah yang mengancam dan menakutkan. Ya Allah, ya Allah. Nasib, nasib. Aku biasane nonditi ku dinteni wong lho ya, omonganku ki dirungokke, gek omonganku ki larang. No kene kok ora digatekke. Lanjut mboten? Nggih, padha-padha kula tak nyawang mereka mawon. Gaya dakwah. Lah timbang ora digatekke kok. Tak anggap siaran radio ngono wae. Yang ditebarkan oleh Rasulullah, diteruskan oleh para aulia illah, para kiai, model dakwah yang sejuk dan menyegarkan. Leh ngajak kuwi nyenengke, ngerangkul masyarakat, santun menyejukkan. Ini sekarang mulai terkikis dengan gaya dakwah yang kejam, gaya dakwah yang justru mengancam dan menakutkan. Islam tampile garang, mulo malah akeh sing ora simpatik. Kalau dulu para wali, para kiai berusaha mengislamkan masyarakat yang masih kafir, lho sekarang kok mulai banyak yang mengkafir-kafirkan yang sudah Islam. Mergo ora cocok karo ndekne dikafirke, dibid'ahke, disirik-sirike. Malah harap merubah falsafah negara Pancasila, harap merongrong keutuhan NKRI, banser harus sikap, siap? Ngono. Ngentengke polisi. Wong zaman ini ora percaya karo kiai kok modelne. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi banyak yang kehilangan ruhut dakwah. Dakwah yang sejuk, yang menyegarkan, dirubah menjadi mengancam, menakutkan. Embo. Dilanjut napa mboten? Lah metode dakwah niku lek petunjuke Quran lah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, harus satu bil hikmah, dengan bijaksana dan masuk akal. Bil hikmah niku lek ten tafsire ditafsiri bil adillatil muhakkamah, dengan dalil-dalil yang kokoh, yang masuk akal dan bijaksana, serta nasihat-nasihat yang baik, suri tauladan yang baik. Mulane para kiai niku kathah tamune kenging napa, soale kathah tangga-tangga sing padha sambat. Wong kiai niku nggon sambat-sambatan. Hoi. Hoi. Kiai niku kathah tamune wong go sambat-sambatan. Kula mawon sing ten gene pondok pesantren niku mawon nggih kathah tamu. Kadang-kadang wonten tiang jaler niku namu. Nggih kadang-kadang tiang estri, Bu. Wonten tiang estri namu ten gen kula. Kiai nyuwun syarat. Wonten apa, Bu? Bapak niki lempun seminggu mboten wangsul. Tolong diputer giling. Aku mikir apa aku dianggap seleb.